Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Faahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal ikhwah wal akhwat yang ana cintai karena Allah rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Di majlis ilmu agama yang mulia ini, kita bersyukur dan berharap kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang online ini agar kembali mengumpulkan kita di majlis ilmu agama secara offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin, innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Usulu Sittah, 6 landasan pokok penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan merealisasikannya. Karena 6 pokok ini merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat bagi umat Islam secara umum dan untuk setiap individu mereka. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas landasan yang pertama ya. Berikut ini kita akan masuk ke dalam landasan yang kedua. Qala al-aslu tsani, landasan yang kedua adalah amara Allah bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk bersatu dalam beragama dan melarang kita berpecah belah dalam beragama. Fihi fabayyana Allah hadha bayanan syafian tafhamuhu al-'awwam. Penjelasan Allah Jalla wa'ala tentang landasan yang kedua ini adalah penjelasan yang jelas, gamblang, dapat dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. وَنَهَانَ أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Allah Jalla wa'ala melarang kita menjadi seperti orang-orang jahiliyah yang telah berpecah dan berselisih di antara mereka dalam beragama, qablana, umat-umat sebelum kita, fahalaku, sehingga mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina fil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan kaum muslimin dalam Al-Qur'an dan hadis untuk bersatu dalam beragama dan melarang mereka dari perpecahan di dalamnya. Ini pengulangan ya, sebagai penegasan mungkin dari beliau. وَيَزِيدُهُمْ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةِ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكِ. Dan bertambah jelas penjelasan ini, semakin jelas dan semakin gamblang adalah hadith-hadith Nabi SAW dalam hal ini, yang membuat kita menjadi kagum, benar-benar kagum betapa persatuan itu diperintahkan ya, dianjurkan, dan betapa perpecahan dalam agama itu dilarang dan dicela. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fid din. Tapi anehnya sekarang perpecahan dalam perkara akidah dan dalam perkara furu' justru dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai thaqafah, khazanah Islam. Ya, dianggap sebagai seorang yang luas ilmunya, seorang yang hikmah dalam beragama. Wasara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Sedangkan seruan untuk bersatu dalam beragama itu dituduh oleh mereka sebagai orang yang zindiq, yang menyeru kepadanya dikatakan zindiq, seorang yang sesat ya, seorang yang keluar dari agama ini atau dianggap sebagai orang yang gila. Nasallallahu alaihi wa sallam. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang kami cintai dan hormati fillah, Di dalam landasan yang kedua ini beliau menerangkan kepada kita bahwa merupakan landasan besar dalam agama kita adalah bersatu dalam agama. Ingat, bersatu dalam agama. Dan larangan berpecah dalam beragama. Ayat dan hadis dalam menerangkan landasan yang satu ini sangatlah banyak dengan penjelasan yang gamblang dan mengagungkan. Di antara ayat yang menunjukkan landasan ini adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Ali Imran. Ayat 102 dan 103. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah seluruhnya, tidak hanya dengan di Indonesia, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi seluruhnya. Wa la tafarraqu, dan seluruh kalian jangan berpecah dimanapun dan kapanpun. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, di mana sebelumnya kalian adalah orang-orang yang saling bermusuh antara satu sama yang lainnya karena kesyirikan, karena kebinahan atau maksiat. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Kemudian Allah mempersatukan hati-hati kalian dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan kepadanya. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat persaudaraan yang ia berikan karena berpegang teguh dengan agamanya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, sedangkan sebelumnya kalian sudah berada di jurang api neraka. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Yang tadinya berada di dalam kubang syirik, Allah angkat, Allah pindahkan ke tauhid. Yang tadinya berada di atas bid'ah, maka sekarang telah berada di atas sunnah. Dan yang tadinya berada di dalam kubang maksiat, sekarang sudah berada di dalam ketaatan. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Fa'anqadakum minha, ialah yang telah menyelamatkan semuanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian mendapatkan hidayah. Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah dan saling berselisih. Ya, menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan saling berselisih di antara mereka. Sedang telah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang nyata, tetapi masih juga berpecah, berselisih, yang ini berakidah dengan akidah itu, yang itu berakidah dengan akidah yang satu lagi, padahal penjelasan-penjelasan yang nyata telah datang kepada mereka yang mengharuskan mereka bersatu dalam beragama dan tidak beraneka ragam. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka itu azab yang besar. Hal yang sama juga Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha yuhibbu innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian berselisih, berpecah, karena akan membuat akan menjatuhkan kalian ke dalam keganjalan. Akan terjadi banyak berbagai keganjalan dengan kalian berpecah dan berselisih. Wa tadhhab rihukum, dan akan hilang kewibawaan kalian. Wasbiru, bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Hal yang sama juga Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Qabilah ini, kelompok ini, suku ini memiliki akidah yang berbeda dengan yang lainnya, memiliki cara ibadah yang berbeda dengan yang lainnya, dan seterusnya. Lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibebaskan dari orang yang sepertinya. Dan hal yang sama juga Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wal ladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. ialah yang mensyariatkan kepada kalian dari agama ini, yang ia wasiatkan kepada Nuh dan yang ia wahyukan kepada engkau, apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kalian semuanya menegakkan agama dan tidak berpecah belah di dalamnya. 6. Ini sekian ayat, ya, dan masih ada ayat-ayat lain-lain yang menerangkan kepada kita betapa persatuan itu diperintahkan dalam agama kita dan betapa perpecahan itu dilarang dan dicela di dalam agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini maka sangatlah banyak, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Bihasbi mri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzalimi, tidak boleh merendahkannya dan tidak boleh mencelanya. Ketakwaan yang sesungguhnya itu ada di sini, ketakwaan yang sesungguhnya itu ada di sini, dan ketakwaan yang sesungguhnya itu ada di sini, sembari beliau mengisyaratkan ke dadanya. Cukup seorang itu dikatakan buruk tatkala dia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Dalam riwayat yang lain, dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana." La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling dengki di antara kalian. Karena dengki merupakan sumber perpecahan yang amat dahsyat. Nah, terkadang sebagian orang akidah yang sama, masya Allah, cara ibadah yang sama, gurunya sama, penampilannya sama, tapi bisa berpecah. Kenapa? Karena hasad. Ayadan billah. Bisa merendahkan orang lain karena hasad. Ayadan billah. Wala tabaghadu. Jangan, ya, hasad yang bisa memecah belahkan yang saling hasad. Tapi kalau sebagai yang satu hasad tapi yang dihasati ini tidak membalas kecuali dengan kebaikan, tidak akan terjadi perpecahan. Wala tabaghadu. Jangan saling marah di antara kalian. Karena saling marah adalah sumber perpecahan. Tapi kalau yang satunya marah tapi orang yang disikapi dengan marah justru membalas sikap marahnya itu dengan yang baik, tidak akan terjadi perpecahan. Wala tajassasu. Jangan saling mencari-cari kesalahan, karena ini juga sumber perpecahan. Nah, wala tanajashu. Jangan saling menipu. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "La taqatu'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu 'ibadallahi ikhwana." Jangan saling memutuskan hubungan di antara kalian. Jangan saling membelakangi dengan pikiran, ucapan ataukah badan. Dan jangan saling marah serta jangan saling hasad. Hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hal yang sama juga sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ataupun riwayat-riwayat di atas tadi dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan saling topang menopang. Dinding yang begitu kokoh dan indah tidak akan bisa berdiri tanpa tanpa asas, tanpa pondasi yang kuat. Ya. Atap yang begitu menjunjung tinggi tidak akan bisa tinggi tanpa dinding. Dinding tidak akan bisa tegak tanpa pondasi. Dan pondasi rumah yang besar, yang dalam, tidak ada manfaatnya kalau tidak berdinding dan tidak beratap. Demikianlah kaum mukminin. Mereka saling menopang antara satu sama yang lainnya, yang kaya antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang berilmu dengan orang yang bodoh, antara orang yang lemah dengan orang yang kuat, orang kota dengan orang kampung, ya, dan seterusnya di atas agama Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala tijarah?" maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan? Para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, tas'a fil islahi bainan nas idza tafasadu, engkau berusaha mendamaikan manusia tatkala mereka bertengkar, rusak hubungannya. Wa tuqaribu bainahum idza taba'adu, dan engkau berusaha mendekatkan di antara mereka tatkala mereka sudah saling berjauhan di antara mereka. Ini dua landasan agama kita yang menerangkan hal ini, Al-Quran dan Hadis. Adapun dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangatlah jelas praktek mereka. Aus dan Khazraj tadi yang saling berperang, ya, ratusan tahun sebelumnya atau puluhan tahun, kemudian mereka bersatu dan bersaudara tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang mempersaudarakan mereka dengan tauhid dan dengan sunnah. Mereka pun menjadi bersatu. Kaum Ansar mau menerima saudara-saudara mereka, kaum Muhajirin bersaudara dan bersatu dengan mereka. Padahal kaum Muhajirin orang-orang miskin, orang-orang kere, enggak punya rumah, enggak punya pakaian, enggak punya makanan. Sehari-hari diberikan makan oleh kaum Ansar, diberikan pakaian oleh kaum Ansar, diberikan tempat tinggal oleh kaum Ansar. Tetapi setelah Islam jaya yang diangkat sebagai Khulafa Ar-Rashidun, sebagai pemimpin, justru kaum Muhajirin, ya, kaum Ansar tidak boleh ada yang menjadi presiden, yang menjadi khalifah, hanya boleh menjadi menteri. Tetapi mereka tidak protes, tidak lantas membenci, memusuhi kaum Muhajirin. Mereka tetap bersaudara, tetap bersatu, karena persatuan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan motivasinya adalah ingin meraih syurga dan ingin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil lainnya yang menerangkan kepada kita landasan yang kedua ini sangatlah banyak. Maka dari itu kita mengetahui bahwa persatuan dalam beragama sangatlah diperintahkan, ya, dan sangat penting, sebagaimana perpecahan dalam agama adalah sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang sangat tercela. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa persatuan yang Allah inginkan kepada kita adalah persatuan di atas agamanya. Makanya tadi di alam surat Ali Imran ayat 103 Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu jami'an wala tafarraqu, bersatulah kalian dengan tali Allah semuanya, enggak hanya dengan yang di Indonesia saja, dengan seluruh muslim di seluruh dunia, di seluruh penjuru, ya. Dan jangan kalian berpecah belah. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, maka penjelasan tentang bihablillah dalam ayat ini yang Allah jadikan sebagai landasan persatuan kita tidak lepas dari penjelasan Al-Quran, Hadis, dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas inilah kita bersatu, di atas tauhid, di atas sunnah. Ya. Syirik, bid'ah, dan maksiat bukan dari Al-Quran, bukan dari Hadis Nabi, dan bukan dari jalan yang mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat pertama, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la, ayat kedua, ya, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolonglah, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan dosa yang paling besar itu adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, al-jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Persatuan itu adalah berjalan mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Antal jama'ah, engkau adalah jama'ah walaupun kamu sendirian, selama engkau berada di atas kebenaran yang datang dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, para ulama dari masa ke masa, dari zaman dahulu sampai hari ini, dan insyaAllah sampai hari kiamat, ya, mereka selalu menyeru manusia kepada tauhid, menyeru manusia untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, dan memotivasi manusia untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tauhid, sunnah adalah sumber persatuan umat Islam. Iya kan? Secara logika, ya, secara logika dan analogi ringan. Sekarang seandainya kata seluruh manusia di dunia ini akidahnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, akankah kita mendapatkan perselisihan dan perpecahan di antara manusia? Tidak akan. Ya kan? Tauhid rububiyahnya sama, tauhid uluhiyahnya sama, tauhid asma wa sifatnya sama, akidah dalam menyikapi para sahabat, mencintai sahabat Nabi sama. Tapi kalau yang satu akidahnya boleh mencela Abu Bakar, mencela, gimana bersatu? Ya kan? Akidah menyikapi penguasa yang zalimnya, satu akidah mereka sama, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mereka akan bersatu. Tapi begitu akidah mereka berbeda, maka terjadilah perpecahan. Demikian juga dengan sunnah, beribadah mengikuti sunnah Nabi. Kemanapun kita akan pergi, maka kita tidak akan berpecah, kita tidak akan beraneka ragam, tidak akan berselisih. Ya, ini haji, cara hajinya sama dengan yang itu, orang Indonesia cara umrohnya sama dengan orang Turki, dengan orang Bangladesh dan seterusnya. Tetapi tatkala ibadah-ibadah dilakukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, yang ini dengan gaya adat di tempatnya, yang ini dengan gaya adat di tempatnya, ini menurut gurunya, ini menurut ini lagi, ini begitu, mereka berkumpul, mereka berpecah dan bersih. Dan bukti yang paling mudah kita lihat ketika tawaf di Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah, ketika kita mabit di Mina, ketika kita wukuf di Arafah, ya, ketika kita berada di Muzdalifah, betapa pecahnya kaum muslimin, betapa beraneka ragamnya ibadah mereka. Ya, tawaf mereka. Sebabnya apa? Tidak ikut sunnah Nabi. Coba kalau umrohnya dia pelajari sunnah Nabi, bagaimana sunnah Nabi dalam melaksanakan umroh haji. Contoh yang lain dalam wudhu juga, dalam salat, ya, sunnah-sunnah, ya, atau zikir setelah salat lima waktu. Jika dilakukan semuanya, melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada perpecahan dan perselisih. Perselisihan. Oleh karena para ulama selalu semangat menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikuti sunnah Nabi, memotivasi mereka untuk beribadah kepada Allah, karena ini adalah sumber persatuan yang sesungguhnya. Ya. Sebaliknya, mereka selalu semangat dan selalu tegas memperingatkan manusia dari bahaya syirik, bidah dan maksiat kepada Allah, karena ini merupakan sumber perpecahan yang sesungguhnya. Tidaklah manusia meninggalkan tauhid berbuat syirik, melainkan mereka akan berpecah, beraneka ragam. Kaum musyrikin, Allah vonis mereka berpecah, beraneka ragam, walaupun mereka bersatu untuk memusuhi Nabi Muhammad. Kenapa? Akidah mereka beraneka ragam. Yang ini punya Hubal, yang itu punya Uzza, yang ini punya Lata, yang ini mengkerabatkan pohon bidara ini, yang satu lagi mengkeramatkan batu kuburan ini, dan seterusnya. Berpecah atau bukan itu? Berpecah. Ya. Demikian pula dengan bid'ah, yang ini berzikir dengan cara yang seperti ini, dengan suara yang sangat keras, dengan bacaan cukup panjang ini, yang saya masjid satu lagi dengan suara yang lebih keras lagi, dengan bacaan yang lebih panjang lagi, dengan konteks zikir yang berbeda lagi, yang satu lagi konteksnya berbeda lagi, masjid satu lagi dengan konteks berbeda lagi. Apakah itu bukan perpecahan? Perpecahan dalam agama. Jelas-jelas itu perpecahan. Kok dikatakan persatuan? Ya? Yang penting baik, yang penting kita bersatu, yang penting kita jelas-jelas berbeda, berpecah. Gimana dibilang bersatu dan bersaudara? Ya. Eta, terangkanlah, ya. Ya. Demikian pula maksiat. Ya. Tidaklah manusia melakukan maksiat melainkan mereka akan saling bermusuhan. Ya. Dan akan saling menumpahkan darah antara satu sama yang lainnya. Maka kita menyatakan kepada orang-orang yang selalu mengatakan seperti ini, katakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, orang yang menyuruh kepada persatuan, ya, justru dikatakan zigdid dan majnun, maka kita katakan, apa yang dimaksud dengan persatuan oleh kalian? Ya. Selalu mereka menyatakan, jangan berselisih, kita hendaknya tetap bersatu, kita hendaknya bersaudara, baik. Dengan apa dan bagaimana? Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk bersatu. Allah dan Rasulnya pula yang menerangkan kepada kita sumber-sumber persatuan. Bukankah Allah dan Rasulnya menerangkan kepada kita bahwa tauhid, mengikuti sunnah beliau dan beribadah kepada Allah sebagai sumber persatuan? Dan Allah yang melarang kita dari perpecahan dalam beragama, dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pula yang telah menerangkan kepada kita sumber-sumber perpecahan, sehingga ia melarang kita dengan keras dan tegas darinya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. yaitu syirik, bid'ah dan maksiat. Bukankah demikian? Maka bagaimana mungkin dikatakan kita tetap bersaudara, kita hendaknya bersatu, tetapi manusia dibiarkan tetap dengan yang ini, tetap dengan syiriknya, yang akidah rusaknya dibiarkan dengan akidah rusaknya, yang dengan bid'ah dibiarkan dengan bid'ahnya, yang dengan maksiatnya dibiarkan dengan maksiatnya, tanpa ada amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Demi Allah, sampai hari kiamat tidak akan pernah terjadi persatuan. Persatuan tauhid dengan sunnah, tauhid dengan syirik enggak akan pernah terjadi sampai hari kiamat. Tidak akan pernah terjadi. Persatuan antara sunnah dengan bid'ah tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat. Maksiat dengan ketaatan tidak akan pernah bertemu sampai hari kiamat. Oleh karena Jibril alaihi salam turun menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Farraqta bainan nas." Engkau telah memecah belahkan di antara manusia. Engkau telah membeda-bedakan di antara mereka. Maksudnya apa? Memecah belahkan yang tauhid menjadi jelas, ya, terpisahkan dari ahli syirik, ya, yang berada di atas ketaatan terpisahkan dari orang-orang yang berada di atas maksiat. Ya, oleh karenanya dalam beberapa hadis tentang fitnah akhir zaman, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, akankah ada kebaikan, kejelekan setelah kebaikan ini? Ketika mereka menyebutkan, "Ya Rasulullah, kami dahulu berada di dalam jahiliyah, kesyirikan, kebid'aan dan kemaksiatan, kemudian Allah menyelamatkan kami dengan tauhid, dengan sunnah, dengan Islam, maka apakah akan ada kejelekan lagi setelah kebaikan?" Nabi sebutkan akan ada kejelekan. Kemudian para sahabat bertanya, "Masih adakah kebaikan setelah itu?" "Ada." "Ya, masih ada kebaikan lagi setelah kejelekan itu, tetapi tercampuri dengan kotoran-kotoran." Kemudian Nabi dalam hadis yang panjang tersebut ketika ditanya, apabila kaum muslimin di sana itu sudah berpecah belah, tidak ada pemimpin yang satu, ya, tidak dipersatukan lagi dengan satu pemimpin, maka kata Nabi SAW, hendaknya engkau, ya, meninggalkan syirik, ya, dan penyimpangan-penyimpangan itu semua, walau anta'udha bi asli syajarah, walau engkau harus menggigit ranting atau pohon, ya, harus menggigit pohon. Engkau usahakan dirimu tidak jatuh ke dalam syirik, kebidah atau maksiat semaksimal mungkin. Nah, dan juga Abdullah bin Mas'ud tadi menyatakan, antal jama'ah, ya, al jama'ah muwafaqatul haq wa in kunta wahdak. Persatuan itu adalah berada di jalan yang benar, mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Nah, tapi keadaan manusia sekarang karena jauhnya kita dari masa kenabian, jauhnya manusia sebagian orang dari bimbingan Al-Quranul Karim dan hadith dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ada yang mengikuti Al-Quran dan hadith tetapi tidak lagi menjadikan jalan para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in sebagai referensi mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka persatuan mereka nilai sebagai perpecahan. Orang yang menyuruh kepada persatuan justru mereka tuduh sebagai pemecah belah umat. Ini nyata kan? Sekarang dakwah yang menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah, menyuruh manusia untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah, dan menerangkan kepada mereka hal-hal yang Allah haramkan. Apa yang dituduhnya, Mak? Dikatakan apa? Antek-antek Yahudi, ya kan? Antek-antek Yahudi, Wahabi, pemecah belah umat, ya, dan berbagai tuduhan yang lainnya. Sungguh benar. Ini Syekh katakan demikian lebih dari 200 tahun yang lalu, jemaah. Gimana kalau Syekh hidup di Indonesia dalam bulan ini, jemaah? Syekh bilang, pindahlah gua, katanya. Mungkin bisa begitu. Ya. 200 tahun lebih yang lalu beliau sudah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Lebih dari itu, Nabi jauh hari sebelum wafat telah menyampaikan, wasataftariqu hadhil umma ila 73 firqa quduha fin nar ila wahida. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapakah mereka? Nabi tidak sebutkan nama televisinya, nama medianya, nama ustaz. Yang Nabi sebutkan prinsip mereka dalam beragama. Ma'ana alihi dia wa ashhabi, yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku berada hari ini di atasnya bersama para sahabatku. Nabi dan para sesuatu yang Nabi dan para sahabatnya di atasnya adalah tauhid, adalah sunnah, adalah ketaatan kepada Allah. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah berada di atas syirik, bidah dan maksiat. Nah, Maka kesimpulannya jemaah dimuliakan Allah, kalau umat ini ingin bersatu, kuncinya adalah ya, serulah mereka kepada sebab-sebab persatuan yang Allah terangkan dalam Al-Quran, tauhid, sunnah, pada ketaatan, dan peringatkan mereka dari sebab-sebab perpecahan, syirik, bidah, maksiat. Nah, tapi sudah sunnatullah manusia ini akan berpecah. Nah, maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita tetap berada di atas jalan yang benar. Jangan sampai banyaknya manusia menyelisih agama Allah membuat kita juga ikut menyelisih agama Allah. Karena pertanggungjawabannya hari kiamat itu masing-masing. Ya, semuanya menghadap kepada Allah, fardan wa abdan, seorang diri dan sebagai seorang hamba sahaya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, ya, hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian dari pintu-pintu api neraka. Jangan memudaratkan kalian, membuat kalian ikut sesat, menyelisih agama Allah, karena banyaknya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Jalla wa'ala. Tapi sekarang kalau kita enggak melakukan sebab-sebab perpecahan, justru dianggap tidak mau bersaudara. Kita enggak mau buat syirik, dibilang tidak cinta persatuan. Tidak mau ikut dalam acara bid'ah, dikatakan tidak cinta persatuan. Terbalik kan? Iya. Yeah. Terbalik. Iya. Yeah. Lebih parah lagi, partai. Tidak mau nyoblos ikut partai, dibilang kita enggak mau bersatu. Padahal kalau kita mau bertanya, bingung baik, di Indonesia sekarang berapa banyak partai Islam. Kalau persatuan itu dengan mengikuti partai, tunjukkan ke partai mana? Hah? Pilih partai A, partai B bilang, wah kalian enggak cinta persatuan, kalian enggak mau bersatu dengan kami. Ya kan? Kita pilih partai B, partai C bilang, kalian enggak berpecah. Ya. Ada yang lain menyatakan, kalau kita mau bersatu buat partai. Baik, sekarang misalkan ada partai kaum muslimin, 5 partai, berarti sudah pecah menjadi 5. Datang Anda buat partai satu lagi, maka bertambah perpecahan menjadi 6 perpecahan. Ya kan? Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik, hal yang lainnya jemaah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bahwa perselisihan itu beraneka ragam. Ya, perselisihan yang tidak boleh kita saling bertoleransi dan saling memaafkan di dalamnya adalah perselisihan akidah. Perselisihan yang tidak diperbolehkan kita berselisih dalamnya, perselisihan akidah, ya, atau dengan bahasa lain kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah menyelisih jarannya para salaf, ya, ijma' mereka, hal-hal yang mereka tidak berselisih di dalamnya, baik dalam perkara akidah maupun dalam masalah fikih, ya, tidak boleh menyelisih hal-hal yang para salaf dahulu sepakat di atasnya dan mereka tidak saling berselisih. Adapun permasalahan-permasalahan fikih, ya, atau masail akidah yang sangat detail dan sedikit, yang mana para salaf telah berselisih, ya, dan berbeda pendapat dalam hal itu, maka kita tidak boleh, ya, bersikap kaku, ya, keras dan berpecah, ya, karenanya. Contohnya apa? Masalah kunut subuh, ya, kemudian masalah jahar sir basmalah. Tidak boleh sampai kita saling boikot, memboikot. Para ulama dahulu sudah saling berlapang dada dalam hal ini. Masalah qasar, salat dalam safar, ya. Yang ini mau mengqasar, yang satu tidak mau qasar, ya. Karena di ulama salaf ada yang berpendapat qasar itu wajib, dan ada pula yang berpendapat qasar itu sunnah mu'akkadah, tidak wajib. Atau hal-hal yang ya, para ulama berlapang dada dalam hal itu. Contohnya sekarang pakai masker. Jangan sampai ikhwan, dengan ikhwan berpecah gara-gara sebagiannya pakai masker, sebagian yang lain naik ke status enggak perlu pakai masker. Ya, ini kurang piknik nih. Ini ikhwan dan akhwat yang kurang piknik namanya. Ya. Atau gara-gara saf salat yang berjarak sekarang karena kondisi pandemi, akhirnya saling tahzir mentahzir, saling boikot memboikot, tidak saling lagi memberikan salam, saling menyalahkan. Ini namanya ikhwan dan akhwat kurang piknik. Ya, ini penuntut ilmu yang kurang ilmu. Ya, saklek, ya. Atau hal-hal lainnya yang para ulama saling berlapang dada dalam hal itu. Nah, ini hal yang perlu perhatikan. Sampai-sampai dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Misalkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah ini, seorang imam salat setelah minum susu atau makan daging onta. Ya. Makan daging onta karena dia menganggap memakan daging onta itu tidak membatalkan wudu. Setelah makan daging onta dia pun langsung salat. Sementara makmumnya berpendapat makan daging onta itu membatalkan wudu. Ini imam tidak wudu lagi setelah makan daging onta. Maka kata Syekh, hendaknya dia salat di belakang dan salatnya itu sah. Karena si imam ya tidak mengulangi wudunya karena dia berpendapat tidak membatalkan wudu ya dengan makan daging onta. Nah, dan ini khilaf yang terjadi di kalangan ulama dan ijtihad ya. Dibangun di atas ijtihad. Nah, hal-hal yang seperti ini hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama. Sebagai contoh, misalkan sekarang terkadang terjadi sebagian penuntut ilmu agama tentang saf yang berjarak. Para ulama memang khilaf di antara mereka di dalam kondisi yang normal. Ya. Apakah jarak saf itu bisa membatalkan sholat jamaah? Atau hukumnya rapat saf itu wajib? Ataukah sekedar sunnah muakkadah sebagai penyempurna sholat? Ya. Di balik itu semuanya ke dalam kondisi normal. Sekarang dalam kondisi pandemi. Ya. Apabila terjadi khilaf di antara ulama karena kondisi pandemi, bolehkah salat berjamaah tetap ditegakkan tapi dengan berjarak demi menjaga nyawa? Sebagian andai kata terjadi kesalahan pendapat, ya sebagian yang berpendapat boleh dan sebagian yang lain menyatakan tidak boleh. Maka para ulama semuanya sepakat apabila sudah ada ketetapan dari penguasa, maka ketetapan penguasa pemerintah itu mengangkat perselisihan yang ada. Harus diikuti ketentuan mereka. Apabila ketentuan pemerintah menyatakan berjarak, maka tidak boleh individu ulama mengeluarkan pendapat pribadinya. Dia harus tutup pendapat pribadinya dan mengikuti pendapat lainnya yang telah ditetapkan oleh penguasa dalam hal yang seperti ini. Oleh karena di Saudi dalam masalah ibadah enggak ada keributan di antara masyarakat. Kenapa? Berjalan di atas ilmu, damai, ya. Ya. Dan tidak ada ulama ahli konspirasi di Saudi kecuali segelintir kecil, ya. Begitu misalkan masalah vaksin, ya. Pemerintah ya menyediakannya, para ulama mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan kaedah-kaedah agama. Ya. Masyarakat pun melakukannya. Ya. Dan ada ulama, pahala vaksin begini, begitu juga masalah salat dengan berjarak. Mereka bahas dengan kaedah-kaedah fikih demi menjaga nyawa. Ya. Meninggalkan kerapatan saf dengan melaksanakan salat berjamaah itu jauh lebih baik daripada tidak salat berjamaah sama sekali. Mereka pun mensosialisasikannya kepada masyarakat. Masyarakat pun melakukannya, mereka bersatu dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Maka ini kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sisa waktu yang masih ada saya persilahkan jika ada kritikan, masukan ataukah lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah baik. Ya Ustaz Al-Firon untuk menyampaikan materinya dan alhamdulillah sangat kita harus sangat berhati-hati sekali gitu ya, karena kita sudah memasuki zaman fitnah ini gitu ya, yang mengatakan al-haq itu dikatakan batil, yang mengatakan batil kadang disebutkan hak ya, seperti itu saja. Ya betul. Barakallahu fiik. Dan mudah-mudahan kita pun dapat secara bijak untuk menghadapi ketika mendapati kondisi-kondisi yang tadi disebutkan itu, seperti itu. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua, yang ini sesi tanya jawab. Di antaranya bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung atau melalui audio voice, kami persilakan untuk mengklik tombol raise hand yang terdapat pada fitur partisipan di Zoom meeting ini. Sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya langsung, akan Anda sampaikan atau bacakan pertanyaan melalui WA di grup panitia tanya jawab pekerja mengaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan datang dari Akhi Muhammad Habibi. Nah, tempatnya tidak disebutkan ya, insya Allah masih di Indonesia. Semoga umat Islam sehat selalu dan dihindari dari penyakit yang tidak kita inginkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya Ustaz, jika ada apa kalau boleh disebutkan di sini ada Habib yang suka menari bersama musik, itu bagaimana ya Ustaz? Kan tidak boleh ada musik. Kenapa Habib kadang ceramah yang suka keras seperti berbicara yang kasar atau ngomong kasar? Apakah ilmunya itu Ustaz? Karena belum paham. Semoga Ustaz dan tim saya selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Demikian Ustaz. Baik. Jawabannya ya akhi, tanyakan ke Habib tersebut, kenapa beliau menyanyi dan kenapa beliau menari-nari. Jangan tanyakan karena ana enggak pernah nyanyi, ya enggak pernah nari-nari juga. Ya kan? Ya. Tanyakan ke Habib tersebut. Bib. Bagi Bib. Kenapa kalau dakwah nyanyi-nyanyi, Bib? Adakah Rasulullah dan para sahabatnya nyanyi-nyanyi, Bib? Ya. Kenapa nari-nari, Bib? Adakah Rasulullah, para sahabatnya, ulama Islam seperti empat mazhab menari-nari? Ya. Bagaimana dengan ayat dan hadis serta kesepakatan ulama Islam yang diantara empat imam mazhab tentang musik, Bib? Ya. Tanyakan ke beliau. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Bagaimana menyikapinya? Serahkan kepada pemerintah. Ya. Ini hak pemerintah. Ya, laporkan ke Satpol PP. Dengan karena barakallahu fik. Adapun hukum musik dalam Islam, ya, maka sudah jelas dengan penjelasan para ulama ayat dan hadis dalam hal itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah, dhinna an-nasi an sabilillah, juga ayat Allah jalla wa ala wastafzi bi sautika wa rijlika wa dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yakunna aqwamun min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Ya, dan ucapan-ucapan para sahabat serta ulama Islam yang datang setelah itu dan kesepakatan mereka empat imam mazhab. Wallahu a'lam. Adapun pelaku musik yang memainkan musik, ya, bagaimana hukum mereka, ya, serahkan kepada mahkamah dan saya laporkan ke Satpol PP, itu hak pemerintah. Naam, barakallahu fik. Baik Ustaz. Alhamdulillah, kemudian ini ada pertanyaan dari jamaah yang menyimak di channel YouTube Media Sunnah TV ya, Masya Allah, dari Abu Said Ahmad. Barakallahu ya Ustazi. Wa fika barakallah. Ana izin bertanya, Ustaz membaca kitab syarahnya oleh Syekh siapa ya itu Ustaz? Masya Allah. Yang di tangan ana syarah Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Barakallahu fik. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya di sini ada pertanyaan dari Abu Argi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, izin bertanya ya Ustazuna. Bagaimana jika kita diajak oleh rekan yang belum sunnah untuk membentuk gerakan kemakmuran rakyat melalui menggalang dana, melalui canceling masjid, kemudian dana tersebut dijadikan nasi bungkus untuk dibagikan kepada jamaah dan warga sekitar di lingkungan masjid. Apakah boleh kita mengikutinya atau lebih baik kita hindari? Demikian pertanyaannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah, jawabannya wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Itu kan bukan ritual ibadah yang bid'ah. Ya, itu kebaikan. Enggak masalah insyaallah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang penting jangan saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, itu program yang sangat bagus ya. Ya, masyaallah menyediakan makan ya, minuman kepada masyarakat yang membutuhkannya. Terkadang kalau kita sendirian enggak, uang kita mungkin enggak cukup, enggak seberapa kalau dari pribadi kita, atau kalau kita bekerja sendiri mungkin enggak sempurna dengan kita buat payung hukum ya, terlindungi secara legalitas ya, tidak bisa dipermasalahkan, kemudian kita bisa bekerja lebih sempurna ya, dengan itu kaum muslim mendapatkan manfaatnya, maka ini tidak ada masalah selama ya, di dalamnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama. Namun saya ingatkan kepada siapa yang membuka perkumpulan atau organisasi yang seperti ini, Ini hendaknya mereka perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalau mereka melakukan ini sebagai sosial, ya berarti murni sosial. Tetapi jika hal tersebut membutuhkan operasional seperti jamiah-jamiah donasi yang seperti di Timur Tengah dan lain-lainnya, pasti karyawannya perlu digaji ya, karena kalau tidak Pak justru nanti terbengkalai donasi yang dikumpulkan oleh umat kan, tidak ada yang standby sebagai karyawannya, maka mereka digaji sesuai dengan uruf ya, dan uruf dan pantas ya. Yang ketiga, ana mengingatkan ya diri ana dan yang lainnya untuk bersikap amanah ya, bersikap amanah terhadap titipan kaum muslimin ya, dan benar-benar ya menyalurkannya, karena pertanggungjawaban yang sangat besar di hari kiamat kala. Wallahu taala alam bisawab, wallahul muwaffiq. Naam. Baik. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari jika ada jemaah yang ingin bertanya melalui raise hand atau bertanya langsung, silakan untuk mengajukan terlebih dahulu melalui klik tombol raise hand yang ada di fitur participant Zoom meeting ini ya. Selanjutnya pertanyaan dari Melaka Malaysia nih, Ustaz, masyaallah. Khususnya dari Malaysia udah jam 10 nih ya. Hamzah ya. Masyaallah. Jam 10 ya Malaysia ya. Di Malaysia mungkin sudah jam 10 ya. Tafadhal, barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Dari Pak Hayrus di Melaka ya. Baik, banyak partai-partai politik dan gerakan-gerakan Islam yang mengatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mengatakan partai politik dan gerakan Islam berfungsi untuk menyatukan umat. Bagaimana untuk berhujang dengan mereka yang mengatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi hakikatnya mereka menampakkan lagi perpecahan di kalangan umat Muslim atau umat Islam? Demikian Ustaz pertanyaannya dari Malaysia, Bapak Hairus ya. Semoga Bapak Hairus selalu dalam penjagaan dan taufik Allahu Jalla wa Ala. Baik, sebenarnya dalam pertanyaan Bapak kita, Bapak Hairus tadi sudah mengandung jawaban ya. Ya, dengan mereka buat partai baru ya, menambahkan perpecahan baru ya, lagi, ya kan? Nah, yang kedua, ya kalau mereka menyatakan dengan partai politik kita bersatu, kita katakan justru ya itulah hakikat perpecahan ya, menambahkan ya perpecahan baru ya, sehingga sebagian mereka saling boikot, memboikot, saling melakukan pembusukan ya di hari-hari politik, dan itu kenyataan yang tidak bisa diingkari oleh setiap mereka. Nah, dan faktanya pun ya, ya, mereka tidak bisa membela agama Allah Jalla wa'ala. Justru mereka mengorbankan agama Allah Jalla wa'ala yang sebelumnya mereka amalkan sebelum berada di dunia politik tersebut ya. Yang tiap biasa dengan rishwah, sekarang biasa menerima fee dari para kontraktor, mensyaratkan sekian persen dari kontraktor pada dia sudah ada gaji dari negara dan seterusnya ya. Yang tadi dia tidak ya mengorbankan prinsip-prinsip agama ya, sekarang justru dia korbankan ya. Inilah yang namanya perpecahan. Kalau mereka berasal mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kalau mereka benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak akan mungkin melakukan hal yang demikian. Dan walillahilham ya, bisa kita membela agama Allah Jalla wa'ala tanpa menyebut membuat partai. Justru membuat partai, kata para ulama, membuat kita menjadi tidak bisa menyampaikan agama. Contohnya jemaah, tadinya orang hanya sekedar ya melihat kita menyampaikan dakwah. Begitu kita buat partai, berarti kita sudah eksklusifkan. Ya kan? Rival-rival politik kita akan selalu menyerang kita sebagai rival politiknya. Ya. Begitu rival politik kita menang, dia akan menekan orang-orang yang dia anggap ini rival politik dia. Ini pengikut partai itu. Justru dia tersulitkan. Ya. Tapi kalau dia terlihat ya, dia enggak ke partai ini, enggak ke partai itu, ya. Dia menyuruh manusia kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengikat manusia dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, masalah mereka nyoblos ya di balik perselisihan di antara ulama atau kondisi dia harus nyoblos, dia tidak mengikat dengan suatu partai tertentu, dia hanya memberikan ilmu, maka orang akan melihat dia sportif dalam berdakwah. Akan melihat dia sportif dalam berdakwah dan tidak menimbulkan perpecahan. Apa kurang ya perpecahan yang terjadi ya gara-gara di hari-hari politik sebelumnya jamaah, kampret dengan apa namanya? Satu lagi? Apa? Setelahnya? Kampret, satu lagi apa? Cebong. Kampret, cebong, ini muncul gara-gara apa? Politik kan? Gara-gara partai dan fanatik terhadap partai. Ya. Allahul musta'an. Ya. Wafaqallahu li jami'. Naam. Masih ada yang lain? Masih ada, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan melalui WA juga. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ya Ustaz tadi. Jazakallahu khair atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz Farhan dan keluarga. Amin. Walaki bimithli. Baik, kami yang tinggal di antara pelaku bid'ah, apakah diperbolehkan kita bekerja sama dengan mereka dalam suatu kegiatan keagamaan, misalnya kepanitiaan Idul Adha dan yang sejenisnya? Demikian saya pertanyaannya, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Naam, jawabannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Idul Adha salah satu dari syiar Islam, punya sembelihan hewan kurban. Naam. Itu semuanya adalah syiar-syiar Islam, ya. Dan semaksimal mungkin seorang berusaha untuk tidak ya ikut membantu sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Nah, dia mengambil posisi bagian-bagian yang selamat dari pelanggaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wala ilmu indallah, waffaqallahu al-jami'. Naam. Alhamdulillah, masyaallah nih, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan masih dari negeri jiran Malaysia ya. Masya Allah. Tepatnya dari Ahmad Khusairi bin Mahmud. Masya Allah. Ahmad Khusairi bin Mahmud ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya apa? Bagaimana mau membedakan sama ada perbuatan ibadah itu ibadah bid'ah ataukah ibadah ataupun khilaf di kalangan ulama? Jadi bagaimana membedakan perbuatan ibadah bid'ah ataupun khilaf di kalangan ulama? Demikian saya pertanyaannya. Barakallahu fi. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa khilaf di antara ulama bukanlah dalil sebagai sumber hukum, ya. Justru khilaf itu ya terjadi karena penyelisihan terhadap dalil. Yang ketiga, khilaf yang terjadi di antara ulama tidak membolehkan kita memilih salah satu di antaranya dengan alasan khilaf. Tetapi kita harus memilih salah satu di antaranya dengan alasan ini yang lebih ilmiah, lebih jelas dalilnya dan lebih gamblang landasannya. Ini ya, yang berikutnya, bagaimana cara membedakan antara bid'ah dengan hal itu? Yang pertama adalah dengan memahami definisi bid'ah, dan para ulama menyebutkan bahwa definisi bid'ah yang paling mencakup dan paling bagus adalah definisi Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ya, itu melakukan suatu metode beragama yang menyerupai suatu metode yang telah ada dalam agama ini dengan tujuan mendekatkan diri dengannya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Juga boleh bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, ya, atau dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadha, yang melakukan pembaruan dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Dan telah kita bahas dan telah kita sebutkan juga berulang kali bahwa suatu amalan itu mesti sesuai dengan agama Allah Jalla wa'ala, petunjuk Allah dan Rasulnya dalam 6 hal, jenisnya, sebabnya mesti di atas dalil, ya, kemudian caranya, nominalitasnya, ya, kemudian kadarnya, ya, naam, ya, kemudian waktu, ya, dan waktu dan tempatnya mesti dibangun di atas dalil. Naam. Adapun hal-hal yang memang di antara ulama terjadi kesilangan pendapat apakah amalan tersebut dianjurkan ataukah tidak, maka dilihat, ya, dilihat apabila dalil dalam hal tersebut, ya, wajih, ya, wajih, dan mereka tidak memvonis itu bid'ah, maka seorang thalibul ilm untuk berusaha tidak memvonisnya sebagai bid'ah. Tapi amalan-amalan yang sebagian ulama berpendapat itu ada, tapi sama sekali tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada, hadis pun tidak ada, ya. Khulafa ar-Rasyidun juga tidak melakukannya, para sahabat yang lainnya juga tidak melakukannya, ya, dan ulama pun banyak di antara mereka yang memvonisnya sebagai bid'ah, maka tiada salahnya kita menyatakan itu bid'ah dengan kaidah hadis tadi, dan karena ada ulama yang memvonisnya sebagai contoh misalkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara khusus dengan ibadah-ibadah tertentu, tidak sedikit dari ulama yang memvonisnya sebagai bid'ah. Kenapa? Karena enggak ada dalil dari Al-Qur'an, enggak ada hadis dari Nabi yang mengkhususkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu. Khulafa ar-Rasyidun tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, walaupun sebagian manusia di masa tabi'in melakukannya dari kalangan ahlu Syam, tetapi perbuatan ulama bukan hujjah. Bahkan perbuatan individu sahabat saja itu bukan landasan hukum dalam Islam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka solusinya adalah ilmu, ya, ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini rupanya tadi merupakan pertanyaan dari Akhi Ahmad Husairi bin Mahmud di Malaysia. Ini merupakan pertanyaan terakhir melalui pesan WA ataupun juga melalui pesan di channel YouTube. Bagi jemaah barangkali ada yang ingin bertanya, silakan WhatsApp. Jika tidak ada, mungkin akan diakhiri dengan Ustaz. Sekaligus juga mungkin kami atas nama panitia ingin nanti di penghujung acara sebelum oleh Ustaz ditutup kajian ini, mohon doanya kepada Ustaz agar didoakan untuk kita semua agar terhindar dari wabah dan yang diberikan ujian menerima wabah ini disabarkan, disehatkan. Wabil khusus tadi siang kami dapat konfirmasi, dapat informasi dari Pak Bimo bahwa qadarullah wa syafa'al beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan positif COVID, begitu Ustaz. Pak Bimo, ini yang apa namanya? Gejalanya bagaimana? Parah. Gejalanya demam, ya, demam seperti itu, ada batuk, ada bersin seperti itu. Syafa'allah syafa'an ayyuna kamila. Ya. Mungkin demikian Ustaz, pertanyaannya sudah selesai. Untuk itu sebagai penutup sekaligus juga doa dari peserta pada Ustaz. Nah. Ya, ana mengingatkan, ya, diri ana pribadi dan antum semua yang ana cintai karena Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Terkhusus terkait pandemi ini, yang pertama hendaknya kita selalu menguatkan iman kita kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Selalu bersabar dan bersyukur. Yang kedua, petik kedua, hendaknya kita benar-benar memelihara zikir yang dianjurkan oleh Allah secara umum dan secara khusus. Ya. Memperbanyak zikir, ya, secara umum dan secara khusus, zikir-zikir setelah sholat lima waktu, zikir keluar rumah, ya, masuk rumah, naik kendaraan, zikir pagi petang. Ini merupakan tameng atau perisai yang paling menjaga seorang muslim, ya, al-hisnul hasin, perisai yang paling kokoh itu adalah berzikir kepada Allah. Sebagai contoh misalkan Nabi menyebutkan barang siapa yang turun suatu tempat, misalkan nih antum keluar rumah, ya, kemudian turun belanja di pasar atau ke tempat yang lainnya. Nabi menyatakan man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimati la itama min syarri ma khalaq lam yadhurru syai'un hatta yartahil min dhalika manzil. Barang siapa yang turun suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu billahi bikalimati la itama min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya. Ini kan luar biasa. Ya. Ini juga disuruh baca oleh Nabi 3 kali setiap pagi dan sore hari, ya. Dikir pagi petang, dikir keluar rumah juga bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian berdoa kepada Allah secara umum untuk diselamatkan dari berbagai penyakit dan juga doa-doa yang datang secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, ya. Maka dengan melakukan sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab duniawi seperti vaksin, ya. Ya. Maka insyaallah taala kita akan terjaga, dan andai kata pun terjadi, tetap terjadi, maka ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu berada di tangan Allah, dan segala sesuatu itu tidak akan pernah meleset dari apa yang telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Terkadang kita mendengar saudara kita positif, saya beberapa kawan, dia positif, tapi anak istri enggak positif, padahal tidur bareng sama dia. Ya, ini menerangkan kepada kita apa? Bahwa tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah. Ya. Memang iya, ada penyakit-penyakit yang mudah menular. Itu enggak menyelisih akidah kita. Ya, tapi itu semuanya dengan izin Allah. Penyakit ini sebab ya menular, yang bisa menyebabkan penularan. Iya, benar. Tapi bukan dengan sendiri, dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan walillahilham, seorang mukmin itu seperti yang Nabi katakan, selalu dalam kebaikan. Diuji dengan nikmat, dia bersyukur. Dan diuji dengan sakit, miskin, yang lain-lainnya, dia bersabar. Dan semua itu kebaikan untuknya. Karena sabar dan syukur adalah pintu syurga. Dengan dia sakit, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah angkat derajatnya. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud datang menemui Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau melihat Nabi sedang demam parah. Abdullah bin Mas'ud terkejut menyatakan, "Atu aku ya Rasulullah, Rasulullah, engkau bisa demam juga?" Maka Nabi menjawab, "Ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku bisa demam, dan demam aku dua kali lipat kalian. Allahu Akbar. Demam kita paling tinggi berapa? 39 ya. 39 40 ya. Berarti Nabi demamnya 80 jamaah tingginya. Gimana tuh? Ya. Semakin besar ujiannya, misalkan ada yang positif gejala, yang satunya tidak bergejala, maka yang bergejala lebih besar pahalanya daripada yang tidak bergejala. Hah? Yang positif sampai dia harus masuk ruangan ICU, kemudian harus pakai oksigen, dia lebih besar pahalanya dari orang-orang yang positif tidak sampai harus pakai oksigen. Seorang mukmin selalu dalam baik, ya, dalam kebaikan. Dan kita enggak perlu takut dengan terkena COVID ini. Bukan berarti bermudah-mudahan ya, prokes harus kita laksanakan, karena itu sesuatu yang dituntut dalam agama kita. Artinya jangan sampai kita seakan-akan kalau mati karena corona, kembalinya ke Dajjal, bukan ke Allah. Kan mati kita kembalinya ke Allah, ya kan? Dan Allah itu siapa? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengampun, pengasih, dan penyayang. Kecuali ada hadis khusus orang yang mati karena corona, kembalinya bukan ke Allah, kembalinya ke Dajjal, kembalinya ke Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu kita takut. Atau ada hadis khusus untuk orang yang mati karena corona, tempatnya pasti neraka, pasti azab di alam kubur. Nah, itu kita harus benar-benar ya stres kalau dapat berita apa positif. Tapi Nabi sebelum corona terjadi, sebelum beliau wafat, sudah memberitakan. Ya, setiap sakit yang menimpa setiap seorang mukmin ditimpa suatu musibah, sakit, kesedihan, kegundah-gulana, bahkan disengat oleh duri sekalipun, itu akan menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajat dia. Subhanallah. Nah, maka hendaknya kita selalu melakukan sebab-sebab yang dianjurkan oleh syar'i secara umum dan secara khusus, dan sebab-sebab duniawi yang telah dianjurkan oleh penguasa pemerintah kita, ya, dari hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Nah, wallahu ta'ala alam yusab. Semoga Allah Jalla wa'ala menyembuhkan saudara kita Pak Bimo dari virus ini. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.